Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan poin ke-12 dari kitab Sesunnah wa Taqabuddin, juga disebut dengan Aqidah Ar-Raziyain. Berkata Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah, yang menyampaikan prinsip-prinsip Ahlu Sunnah, wasyafa'atu hakun, wa anna nasan min ahli tauhidi yakhrujuna bisyafa'ati hakun. Syafa'at itu adalah hak adanya. Wana nasan min ahli tauhid, dan bahwasanya ahli tauhid, orang-orang dari kalangan ahli tauhid yang bertauhid, yakhrujuna bisyafa'ati, akan keluar dengan syafaat. Hakun adalah benar adanya. Asy-syafa'atu definisinya secara bahasa adalah tidul witr. Jadi syafa' genap, lawannya witr, ganjil. Ada pula istilah at-tawassutu lil ghayr fi jalbi manfaatin aw dafi madarrah. At-tawassutu lil ghayr, menjadi perantara bagi yang lain untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Jalbu manfaah contohnya adalah nanti di antara syafaat Rasul adalah duhul ahli jannah, jannah, untuk masuk surganya orang-orang yang mereka dahulu jannah. Ada pun contoh hidup di matarrah syafa'atul uzma, syafa'atul uzma ketika manusia di mawqif minta kepada para anbiya asy-syafa'ah, sampai akhirnya mereka datang kepada Rasulullah dan Rasulullah yang berhak memberikan syafa'ah itu. Juga diantaranya adalah syafa'ah ya ahli kabair. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati li ahli al-kabairi min ummati, syafa'atku untuk para pelaku dosa besar itu umatku. Mereka keluar dari nar dengan sebab syafa'at dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Syahid syafa'at hak adanya, syafaat adalah at-tawassutu lil ghair fi jalbi manfaatin aw daf'i madarah. Menjadi perantara bagi yang lain untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Syafa'ah sabitatun bil Quran wa sunnah. Pengakuan banyak ayat menjelaskan tentang masalah syafa'ah. Dalam ayat kursi, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Najm Allah berfirman, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Iya, betapa banyak malaikat di langit, tidaklah syafaat mereka bermanfaat sedikit pun kecuali setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Adapun hadis juga disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Walid Asy-Syarawi hafizahullahu ta'ala ra'a, hadis-hadis tentang masalah syafaat juga mencapai derajat mutawatir. Kata beliau, hadis-hadis dalam kitab-kitab musnad, kitab sahih, ma'ajim, sunan, wahia kathiratun tablugu hadat tawatur. Ya, hadis-hadis yang banyak sehingga mencapai derajat mutawatir. Demikian juga Asy-Syaikh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu ta'ala dalam Ma'arijul Qubul berkata demikian, wala hadith di hadal babi kathiratun jiddan masyuratun mustabilatun bal mutawatir. Kata Syekh rahimahullah, Syekh Abdul Al-Hakam rahimahullah, hadis-hadis dalam bab ini banyak sekali. Kalau hadis di hadal babi kathiratun jiddan, banyak sekali. Masyhuratun, masyhur, mustafidah, bal mutawatiratun, bahkan mutawatir. Di antaranya tadi hadis syafa'at al-udhma masyhur. Di antaranya hadis yang saya sebutkan, Nabi kita menyatakan syafa'ati li ahli al-kabair min ummati. Di antaranya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya tentang orang yang paling bahagia dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling bahagia dengannya? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna as'adan nas bi syafa'ati yaumil qiyamah." Sesungguhnya manusia yang paling bahagia, manusia yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah seorang mengucapkan la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah khalisan min kibali nafsi, dengan ikhlas dari dirinya. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah ta'ala, ya, beliau punya kitab khusus yang mengumpulkan hadis-hadis masalah ini, kitab Asy-Syafa'ah. Syaikh Muqbil punya tulisan buku khusus, ya, Asy-Syafa'ah. Asy-Syahid, Asy-Syafa'ah sabitatun bil Quran dan sunnah mutawatirah, hadisnya mutawatir. Sehingga sunnah wal jamaah kita mengimani ada syafaat, syafaat yang ada dalam nas-nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada syafaat yang juga dilakukan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, "Safa'atil malaikat wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun." Para malaikat memberi syafa'at, para nabi juga akan memberi syafa'at, dan orang-orang beriman juga memberi syafa'at. Ya. Abu Jahid, atau lebih tepatnya Ash-Shuhada, Rasulullah menyatakan Lish-Shuhada'i, orang-orang yang meninggal syahid akan mendapatkan situ hisal. Dan antaranya yasfa'u bisab'in min aqaribi, dia akan berikan syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Asy-syahid, syafaat ada yang khasah lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang musytarakah, ada yang ya saya beliau pun memberikan syafaat. Di antara syafaat yang khusus bagi beliau adalah syafaatul udhma. Di antara syafaat yang khusus untuk beliau adalah syafaat masuknya al-jannah. Kata beliau dalam satu hadis riwayat Muslim, "Ati babal jannah, fasaftihu, aku datang ke pintu surga dan aku minta dibukakan pintu surga." Fayaqulul khazin, maka penjaga surga berkata, "Man anta, siapa kamu?" Aku Muhammad, saya katakan aku ada Muhammad. Fayaqulu, kata penjaga surga, bika umirtu an la aftaha li ahlin qablak, denganmu aku diperintah, itu aku tidak diperkenankan membuka pintu surga untuk seorang pun sebelum kau. Nabi Muhammad duluan dan umatnya kemudian. Ini khusus bagi beliau. Iya, karena yang bisa membuka pintu surga adalah beliau. Bika umirtu alla aftah li ahlin qabla, kata penjaga surga, ya, aku tidak boleh, tidak perkenankan membuka pintu surga kecuali untuk seseorang sebelum kau masuk. Di antara syafaat yang khusus bagi beliau adalah syafaat untuk pamannya Abu Thalib. Iya, tapi tetap di neraka. Hanya diinginkan, tapi tetap di neraka. Kata Rasulullah SAW, walau la ana lakana fi darki asfal minan nar. Bukan sebab ana, bukan sebab karena sebab syafaat beliau SAW, ini saya Abu Thalib itu akan di terendah neraka. Ya, tapi ini syafaat hanya meringankan adabnya di neraka. Syafaat banyak kelompok sesat dalam masalah ini. Ada yang tersesat karena guru, ada karena ya mengingkarinya, al-ifratu wa tafrit. Yang guru ada sufiyah, ya, nah, mereka guru dan mereka bersyafaat sehingga minta syafaat kepada orang-orang yang tidak berhak memberikan syafaat. Mereka guru dan mereka bersyafaat sehingga mereka terjatuh dalam perbuatan syirik dengan alasan mencari syafaat. Datang ke kubur-kubur ingin syafaat orang soleh, kata mereka. Ya, dan ini tentunya pembahasannya dalam kitab Tauhid. Dan di antara kitab yang mesti dibaca dalam masalah ini adalah kitab Kasyuf Subhat di Syekh Muhammad bin Abdul rahimahullah ta'ala. Ada kelompok kedua yang tersesat dalam masalah syafaat adalah mereka-mereka mengingkari syafaat. Ya, yaitu mengingkari syafaat bagi orang yang telah masuk neraka, keluar dari neraka. Kenapa demikian? Karena kesesatan yang dibangun di atas kesesatan yang lain. Ini bahayanya bid'ah. Al-bid'ah itu tajurru al-bid'ah. Al-dalalah tajurru ila dalalah. Mu'tazilah dan khawarij, ketika keduanya telah menyimpang terkait dengan hukum pelaku dosa besar. Mereka menyatakan pelaku dosa besar itu adalah kekal di neraka. Padahal Allah menyatakan Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Pada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya seorang mukmin, seorang muslim yang melakukan dosa besar itu kata masyiatillah bisa jadi Allah memaafkan, tidak dimasukkan ke neraka, atau mungkin Allah sisa di neraka tapi juga akan dikeluarkan nanti selama dia bertauhid. Namun Mu'tazilah dan Khawarij, di antara kesesatan mereka adalah menyatakan pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Ini satu kebidahan, kesesatan mereka, yang akhirnya kesesatan tersebut menyeret, menjatuhkan, menjerumuskan kepada kesesatan berikutnya, yaitu menolak syafaat. Menolak syafaat untuk pelaku dosa besar, menolak syafaat untuk kaum mukminin yang telah masuk neraka, dikeluarkan dari neraka dengan sebab syafaat. Padahal tadi hadis-hadis masalah ini sangat banyak. Di antaranya Rasul menyatakan tadi saya sebutkan syafaati li ahli kabair min ummati. Rasul SAW menyatakan as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Yang penting dia bertauhid. Muwahhid itu ada yang selamat dari dosa, dosa besar, ada yang tidak. Selama dia bertauhid, ya, walaupun dia meninggal dunia dalam melakukan dosa besar, selama dia bertauhid dia akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Sahih Muslim ada hadis yang sebut dengan Jahannami, apa namanya, kisah tentang Jahannami. Kisah yang sampaikan Rasulullah SAW bagaimana ahlun nar yang telah menjadi arang yang hitam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, ya, dilemparkan ke sungai yang kemudian mereka masuk surga. Tapi sekali lagi, itulah bahayanya bid'ah. Al-bid'ah tajurru al-bid'ah. Satu kebid'ahan akan menyeret pelakunya kepada bid'ah-bid'ah berikutnya. Al-dalalah tajurru al-dalalah. Akan kesatu kesesatan akan menyeret, menjerumuskan kesesatan-kesesatan berikutnya. Akhirnya nas-nas yang mutawatir diingkari karena satu prinsip bid'ah yang mereka pegang. Nah, adapun ahlus sunnah wal jamaah, karena masalah syafaat ini sabita bil Quran wal sunnah mutawatirah, kita katakan syafaat itu ada, syafaatul haq adanya. Tetapi yang membedakan ahlus sunnah dengan sufiyah, dengan mereka-mereka yang gulu, kita harus sunnah katakan, tapi syafaat itu ada syaratnya. Agar seorang mendapat syafaat ada syaratnya. Syarat yang inti adalah tauhid. Karena man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa berikan syafaat kecuali dengan izin. Harus ada izin dari Allah kepada yang beri syafaat. Yang kedua, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum illa min ba'di an ya'zana Allah. Diberi izin dulu oleh Allah untuk beri syafaat. Liman yasha'u wa yarda, dan kepada orang diridhai. Yang beri syafaatnya dapat izin, yang diberi syafaatnya diridhai. yang memberikan syafaat diberi izin, yang diberi syafaat orang yang diridhai. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, waridha, dan Allah tidak ridha kecuali orang-orang yang bertauhid. Sehingga siapa yang mengharapkan syafaat, maka dia terus ya meningkatkan tauhidnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab.